الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi dhaw'i kitabi was-sunnah. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-14 pada bagian yang kedua yang menjelaskan tentang al-itlafat. Al-itlafat jamak dari al-itlaf yang maknanya adalah al-ifsad, merusak atau menghilangkan atau yang semisalnya. Dan ini disebutkan dalam bab al-wadi'ah untuk menjelaskan tentang kapan seseorang harus menjamin ganti rugi ketika dia merusak barang milik orang lain. Kapan ada jaminan dan kapan seseorang tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi. Dan ini sudah sempat kita menyinggung sebagian dalam pembahasan al-wadi'ah, bahwa seseorang ketika diberi titipan barang lalu dia amanah dan dia menjaganya, dia memeliharanya, dia tidak menelantarkannya dan tidak pula melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada barang tersebut, ternyata barang itu hilang atau barang tersebut rusak tanpa dia sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti barang yang rusak tersebut. Dan telah kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza udi'a wadi'atan talaba man 'alaih." Apabila seorang diberi titipan barang, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi apa yang dititipkan kepadanya selama dia tidak melakukan dua hal, al-i'tida' dan at-tafriyut. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fil-itlafat, tentang al-itlafat. Yahrumu al-i'tida'u ala mualinas, diharamkan melakukan al-i'tida'. Telah kita sebutkan makna al-i'tida', yaitu fi'lu ma la yajuz, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, melampaui batas dari batas yang diperbolehkan, seperti berbuat zalim atau sengaja merusak. Ini kata beliau diharamkan melampaui batas terhadap harta-harta manusia. Wa akhdhuha bighairi haqqin, dan mengambilnya dengan tanpa hak. Mengambil barang milik orang lain tanpa keridhaannya. Wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu. Maka barang siapa yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain lalu dia merusaknya. Wa kana hadzal malu muhtaraman. Sementara harta tersebut adalah harta yang terpelihara, harta yang muhtaram. Yang dimaksud harta yang muhtaram yaitu harta yang bermanfaat, yang tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya dan tidak memudaratkan. Maka apabila seseorang merusak barang milik orang lain atau menghilangkannya, sementara harta tersebut adalah harta yang muhtaram, fa innahu yajibu alaihi dhaman, maka wajib atas orang yang merusak ini untuk menggantinya, mengganti rugi dari barang yang dia rusak tersebut, karena harta itu muhtaram. Beda apabila harta tersebut bukan harta yang muhtaram, harta yang dimuliakan, harta yang terpelihara, seperti misalnya khamar, haram, bukan suatu yang muhtaram. Maka apabila seorang menumpahkannya atau menghilangkannya, maka tidak ada dhaman, tidak ada ganti rugi. Atau yang lainnya, seperti harta milik orang kafir harbi yang dihalalkan untuk diperangi, maka tidak ada dhaman. Namun yang dimaksud di sini adalah harta yang muhtaram, ya, yang dimiliki oleh orang lain, lalu kemudian dia melakukan i'tida', melampaui batas dalam bentuk apa saja. Di sini muhtaram sifatnya umum, sifatnya umum, merusak motor orang lain, merusak mobil orang lain, merusak rumah orang lain, merusak barang-barang tertentu milik orang lain, maka wajib baginya untuk menggantinya. وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره, demikian pula orang yang menjadi sebab dirusaknya harta milik orang lain. Dalam kaidah disebutkan al-mutasabbib lahu hukmul mubashir, orang yang menjadi sebab hukumnya sama seperti orang yang bertindak langsung. Apabila dia menjadi sebab harta orang lain itu dirusak, dia tidak secara langsung merusaknya, tapi dia menjadi sebab, maka dia juga wajib hukumnya untuk mengganti rugi. Bihalli qaidin, misalnya dia melepas ikatan milik orang lain, ikatannya dilepas, ya, mestinya dia diikat, hewan misalnya diikat, lalu dia yang melepasnya, ternyata hewan ini ganas, akhirnya dia menzalimi harta milik orang lain atau melukai manusia, maka dia wajib bertanggung jawab mengganti rugi terhadap berbagai kerusakan disebabkan karena dia melepas. Dia tidak merusak, tapi dia melepas ikatan. Au bifathi babin, atau dia membuka pintu yang seharusnya ditutup, tapi dia membukanya. Bukan dia pencurinya, namun dia menyebabkan pencuri masuk untuk mengambil barang-barang. Maka dia wajib baginya dhaman, mengganti rugi dari kerusakan yang ada. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya, atau yang semisalnya. Wa idza kana lahu mawashin wajaba alaihi hifdhuha fil laili. Sekarang kaitannya dengan seseorang yang memiliki hewan ternak, Wa idza kana lahu mawashin, apabila seseorang memiliki hewan ternak, wajib alaihi hifdzuha fil lail, maka wajib baginya untuk menjaga hewan ternaknya tersebut di malam hari, menjaganya dengan cara dikandangkan atau diikat misalnya. Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menjaga hewan tersebut. Wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu. Wajib alaihi hifdzuha fil lail min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim. Maka dia wajib untuk menjaga dan memelihara hewan ternak tersebut di malam hari agar tidak merusak tanaman milik manusia, baik itu pertanian atau perkebunan atau apa saja. Jangan sampai ketika seseorang memelihara kambing misalnya, atau memelihara sapi, memelihara kerbau atau yang semisalnya, di malam hari dia harus menjaganya, ya, dengan cara mengandangkannya, meletakkan di tempat di mana dia biasa beristirahat agar tidak berkeliaran sehingga merusak tanaman milik orang lain atau kebun milik orang lain. Au ifsadi anfusim, atau merusak diri mereka. Fa in ahmalaha wa hasala al-fasadu dhamin. Apabila dia menelantarkan, yakni dia tidak mengikatnya, mengikat hewan tersebut di malam hari, dibiarkan lepas begitu saja, dibiarkan, tidak ada urusan, mau tidur di jalan, dibiarkan, tidur di jalan, tidur di rumah orang lain, dibiarkan, wa hasala al-fasad, dan terjadi kerusakan, dhamin, maka pemilik hewan itu wajib untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena kewajiban dia menjaga hewannya di malam hari. Karena malam hari para petani, para pekebun, mereka beristirahat, ya, mereka tidak menjaga kebunnya, mereka tidak menjaga pertaniannya, sehingga yang wajib pemilik hewan itu yang harus menahan hewannya, memeliharanya, mengandangkannya, jangan dibiarkan terlepas. Apabila dia melepaskan, lalu kemudian hewan itu kesana kemari merusak, merusak pertanian, merusak perkebunan dan yang lainnya, atau memakan tanaman milik orang lain, maka wajib bagi pemilik hewan itu untuk mengganti rugi dari apa yang dirusak oleh hewan tersebut. Tapi kalau misalnya di siang hari, di siang hari yang wajib menjaga adalah pemilik kebun, pemilik pertanian, pemilik tanaman, mereka yang harus menjaganya. Apabila hewan tersebut yang memang sudah menjadi uruf, yang menjadi kebiasaan di wilayah tersebut, dan biasanya ini terjadi di desa-desa, ya, di mana mereka bebas mengeluarkan hewan ternaknya di pagi hari, sore hari baru kembali ke kandang, maka para pemilik kebun yang harus menjaga kebun mereka. Apabila ternyata ada kambing yang dilepas lalu kemudian memakan milik orang lain di siang hari, maka tidak ada jaminan ganti rugi dari pihak pemilik kambing. Itu disebabkan karena keteledoran dari pihak pemilik kebun, pemilik tanaman. Seharusnya mereka yang menjaga, mereka yang memelihara. Ini kalau di siang hari, tidak ada jaminan. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ajma jubar, bahwa hewan ternak apabila merusak milik orang lain, maka tidak ada ganti rugi. Tapi jika itu terjadi di siang hari, di siang hari. Namun apabila terjadi di malam hari, dibiarkan dan diterlantarkan oleh pemilik hewan tersebut, maka wajib bagi pemilik hewan ini untuk mengganti rugi, disebabkan karena dia teledor dalam menjaga hewannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qada anna ala ahli al-amwali hifdhaha bin-nahar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa sallam menetapkan hukum bahwa bagi para pemilik harta, yakni pemilik tanaman, perkebunan, pertanian dan yang semisalnya, kewajiban mereka menjaga harta mereka di siang hari. Menjaga harta mereka di siang hari, merawatnya, ya, dan mengusir apabila ada yang hendak masuk ke dalam kebun mereka, diusir. Wa ahlal mawashi hifdhaha bil-lail. Dan kewajiban bagi para pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternak mereka di malam hari. Dan ini sempat terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dari Haram bin Sa'ad, bahwa unta milik Al-Bara bin Azib radhiyallahu an itu masuk ke dalam kebun milik satu kaum. Masuk ke dalam kebun milik satu kaum. Maka unta ini pun merusak kebun tersebut. Maka perkara ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menetapkan hukum ini. Kewajiban di siang hari pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Wa ma afsadatil mawashi bil lail fa huwa dhaminun ala ahliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan apa yang dirusak oleh hewan ternak milik orang lain di malam hari, maka bertanggung jawab bagi pemilik hewan ternak tersebut terhadap apa yang dirusaknya, karena dia tidak menjaganya di malam hari. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara siang dan malam. Ya, apabila di siang hari yang berkewajiban menjaga hartanya adalah para pemilik kebun, tanaman dan yang lainnya. Di malam hari yang berkewajiban menjaga hartanya adalah pemilik hewan tersebut. Wa ma afsadat bil-laili fa innahu madmunun alaihim. Dan apa yang dirusak oleh hewan-hewan ternak tersebut di malam hari, maka ganti rugi atas mereka, atas apa yang dirusak. Berkewajiban bagi pemilik hewan tersebut untuk mengganti segala kerugian dari pemilik harta. Ada satu hal yang dikecualikan oleh para ulama, meskipun hewan tersebut merusak di malam hari, apabila pemilik hewan itu sudah menjaga dan sudah berusaha untuk menahan hewannya, namun ternyata hewan ini yang melepaskan dirinya sendiri, melarikan diri. Misalnya sudah dikandangkan, ya, ternyata di antara hewan tersebut yang dikandangkan mampu melompati pagar dari kandang ini, menyebabkan dia keluar, akhirnya merusak. Ya, dalam hal ini sebagian para ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan tersebut untuk mengganti rugi, karena dia telah berusaha menjaganya. Atau misalnya hewan itu diikat, lalu ikatannya digigit oleh hewan ini, akhirnya lepas. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan tersebut untuk menggantinya. Namun secara umum apabila merusak di malam hari, maka dia wajib mengganti segala kerusakan. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramah. sebab harta-harta kaum muslimin. Demikian pula jiwa-jiwa kaum muslimin adalah terhormat, terpelihara, terjaga. Fayahrumu ta'addi 'alaiha, maka diharamkan bersikap melampaui batas atau berbuat zalim terhadapnya. Awit tasabbubu fi ifsadiha wa halakiha, atau menjadi sebab dalam merusak dan membinasakan harta milik orang lain atau jiwa-jiwa mereka. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.